الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar yang budiman, salah satu pembahasan yang di sini nampak jelas perbedaan akidah antara Ahlus Sunnah dan Syiah atau Rafidhah adalah sikap mereka terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah generasi terbaik dari umat ini. Manusia-manusia yang setia menolong Allah, membela Allah dan Rasulnya, berjuang di jalan Allah dan mengorbankan hidupnya, jiwa raganya untuk ketinggian kalimat Allah yaitu Al-Islam. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat memuliakan dan mengakui keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai mereka dan membersihkan hati serta lidah-lidah mereka serta membersihkan hati dan lidah dari caci maki terhadap para sahabat. Dan Ahlus Sunnah tidak meragukan sedikit pun tentang keadalahan. Adalah artinya kejujuran atau integritas kepribadian para sahabat Nabi. Ini merupakan suatu akidah dalam Islam yang telah disepakati oleh seluruh imam-imam Ahlus Sunnah. Ini menjadi akidah karena banyak sekali nas-nas atau dalil-dalil dari Al-Quran tentang pujian Allah SWT kepada para sahabat tersebut. Di antaranya Allah SWT berfirman dalam surah Al-Fath ayat 18, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu, wahai Rasulullah, di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati mereka. Lalu Allah menurunkan as-sakinah, ketenangan atas mereka, dan memberi mereka balasan dengan kemenangan yang dekat. Surah Al-Fath ayat 18. Nah, jumlah para sahabat yang ikut berbaiat atau berjanji setia kepada Rasulullah SAW di bawah pohon yang dikenal dengan Syajaratul Ridwan atau Bai'atul Ridwan, ini adalah 1400 orang lebih. Dan Allah telah menegaskan bahwa Allah telah meridhai seluruh sahabat itu. Nah, di antara 1400 para sahabat itu adalah para pemuka sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sahabat-sahabat besar lainnya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 100, Allah taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radhu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari kolongan muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah telah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. At-Taubah ayat 100. Kedua ayat tadi dengan jelas menyebutkan bahwa Allah SWT telah ridha. Radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah telah ridha terhadap mereka, ini kaum muhajirin dan ansar. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Ridha bahwa Allah sebagai Rabbnya. Dan Allah berjanji bahwa Allah telah menyediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dalam keadaan kekal selamanya. Ini penegasan Allah SWT yang maha mengetahui isi hati hamba-hambanya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang itu. Kemudian dari hadis-hadis Rasulullah sendiri pun, ya, hadis-hadis Nabi SAW yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat pun tidak sedikit. Di antaranya adalah sebuah hadis yang berbunyi, "Khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik umatku adalah generasiku. Ini generasi para sahabat. Kemudian generasi yang datang setelah mereka, yaitu para tabi'in. Kemudian generasi yang datang setelah mereka, yaitu tabi'ut tabi'in. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ini penegasan dari Rasulullah SAW bahwa generasi yang hidup di masa Nabi, yaitu para sahabat, adalah khairu ummati, sebaik-baik umatku. Tidak ada generasi yang mengungguli dan menandingi kebaikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu, Allah SWT menjadikan keimanan para sahabat ini menjadi standar keimanan yang benar. Jadi, keimanan para sahabat telah dipilih atau telah ditentukan oleh Allah sebagai standar keimanan yang benar. Yang artinya, siapa yang keimanannya, cara berimannya menyelisihi keimanan para sahabat, menambah atau mengurangi atau berbeda dengan keimanan para sahabat, maka mereka telah sesat. Tentang itu bisa dilihat firman Allah surat Al-Baqarah ayat 137. Jadi sangat jelas sekali betapa tingginya dan mulianya kedudukan para sahabat di sisi Allah dan Rasulnya, dan bahwa Allah telah ridha terhadap mereka dan menyediakan untuk mereka surga. Mereka adalah umat yang terbaik. Mereka adalah generasi terbaik dari umat ini. Nah, terus bagaimana kalau ada seorang yang mengaku Muslim lalu mengkafirkan sahabat? Apa hukumnya orang yang mengkafirkan para sahabat? Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, barang siapa mengklaim bahwa para sahabat Nabi telah murtad sepeninggal Rasulullah SAW, kecuali sekelompok kecil yang tidak melampaui sekian belas orang, atau mengklaim sebagian besar mereka, sebagian besar sahabat adalah orang-orang yang fasik, tidak kafir tapi fasik, maka orang yang berkata seperti itu tidak diragukan lagi kekafirannya. Hal ini karena orang tersebut telah mendustakan nas-nas Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah telah ridha terhadap mereka dan memuji mereka. Jadi di sini penjelasan Syekhul Islam bahwa siapa yang mengatakan bahwa mayoritas para sahabat itu kafir atau mayoritas para sahabat itu fasik, siapa yang mengatakan seperti itu, bahwa mayoritas para sahabat itu manusia yang fasik, yang durhaka, bukan manusia yang saleh begitu ya, mayoritas sahabat seperti itu, maka tidak diragukan lagi kekafiran orang yang berkata seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sikap Syiah terhadap para sahabat? Syiah mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengakui adalah atau integritas kepribadian para sahabat Nabi. Jadi dengan kata lain, mereka tidak percaya bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang udul, yang istiqamah dan bisa dipercaya. Syiah berkata, adapun semacam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Samurah bin Jundub, Marwan bin Hakam, Amran bin Hattan, Amr bin As, maka di sisi Syiah mereka itu tidak memiliki sedikit pun nilai, walau senilai lalat sekalipun. Jadi mereka tidak menerima hadis-hadis yang diriwayatkan dari jalur para sahabat, karena mereka meragukan kejujuran para sahabat tersebut. Kemudian di dalam buku yang berjudul Antologi Islam, Antologi Islam sebuah buku tebal yang diterbitkan oleh sebuah penerbit Syiah di Jakarta, diceritakan di situ ya, disebutkan bahwa telah terjadi persengkongkolan yang jahat antara Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah. Tiga sahabat ini dianggap telah bersekongkol untuk menjauhkan Ali radhiyallahu anhu dari kekhalifahan, dari haknya untuk menjabat sebagai khalifah. Situ ceritakan bahwasanya sengaja Abu Bakar dan Umar serta Abu Ubaidah diam-diam keluar dari tengah-tengah kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah SAW, kemudian mendatangi tempat Bani Saqifah. Di situ mereka dengan diam-diam, tanpa melibatkan sebagian besar para sahabat Nabi, mereka bermusyawarah diam-diam, kemudian menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah. Dan terjadilah pembaiatan Abu Bakar yang tidak absah secara hukum, karena tanpa melibatkan mayoritas kaum muslimin, dan terjadi secara diam-diam. Begitu. Dan ini suatu cerita yang tidak perlu dijelaskan lagi kebatilannya. Sebuah cerita yang tidak perlu diperjelas tentang kebatilan kisah ini. Kemudian, bagaimana penilaian Syiah terhadap sahabat-sahabat besar Nabi seperti Talha bin Ubaidillah, sahabat Nabi yang sangat berkorban habis-habisan dalam perang Uhud, kemudian Zubair bin Awam. Kedua sahabat ini termasuk dua sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga. Namun Syiah berkata, Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam akan kekal di neraka selama-lamanya. Itu disebutkan di buku Antologi Islam. Bahkan, para sahabat yang mulia seperti Umar bin Khattab, Talha, Zubair, dan Aisyah adalah orang-orang munafik serta pendengki. Demikian kata Syiah. Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya Syiah memiliki permusuhan yang kuat dan kebencian yang sangat terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali sekelompok, hanya sekelompok kecil para sahabat Nabi yang jumlahnya enggak sampai sekian belas. Menurut riwayat lagi enggak sampai 6. 6 orang saja yang dianggap tetap muslim, tetap beriman karena mereka setia kepada Imam Ali radhiyallahu anhu. Demikian menurut mereka. Jadi mayoritas sahabat adalah orang-orang yang fasik, dan sebagian besar mereka murtad setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murtad. Apa? Kenapa mereka saya murtad? Alasannya adalah karena mereka telah membaiat Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Syiah, anggapan Syiah, pernah berwasiat, dan wasiat ini didengar oleh para sahabat seluruhnya, bahwa yang berhak sebagai khalifah atau imam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Dan Abu Bakar, Umar, Uthman mendengar wasiat Nabi ini. Tapi setelah Nabi wafat, mereka sengaja melanggar wasiat Nabi tersebut dan menjauhkan Ali radhiyallahu anhu dari haknya itu menjabat sebagai khalifah. Maka orang-orang yang melanggar wasiat Nabi ini adalah orang-orang yang murtad setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mayoritas para sahabat adalah orang-orang yang murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini sikap Syiah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang membaca buku-buku mereka akan mendapati caci maki dan kata-kata yang kotor, yang keji, tuduhan yang dusta, yang enggak terlintas dalam benak orang muslim tentang Abu Bakar dan Umar. Tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, Talha, Zubair, Aisyah, Hafsah. Ini sahabat-sahabat Nabi yang mulia dituduh dengan tuduhan yang keji. Dibuat cerita-cerita yang bohong, yang sebenarnya lucu. Enggak mungkin itu terjadi. Nah, buku-buku Syiah penuh dengan riwayat-riwayat palsu yang menjatuhkan kehormatan para sahabat Nabi SAW. Seperti nanti disebutkan dalam bab itu sendiri. Ini salah satu perbedaan yang sangat mencolok antara Ahlu Sunnah dan Syiah. Bahwa Ahlu Sunnah mencintai para sahabat Nabi SAW. Mendoakan ridha, ya, mengucapkan radhiyallahu anhu. Memohonkan ampun untuk mereka. Mengakui keutamaan dan jasa mereka sebagai para pembela Rasulullah SAW. Sedangkan Syiah, dada-dada mereka penuh dengan kebencian, permusuhan, dan kesumat terhadap para sahabat Nabi SAW tersebut. Ini perbedaan yang sangat mencolok. Kemudian di bab yang keempat, dibahas tentang penghinaan Syiah terhadap Ahlul Bait Nabi SAW. Pertama, penjelasan tentang pemahaman yang benar tentang Ahlul Bait. Yang dimaksud dengan Ahlul Bait di sini adalah keluarga Rasulullah SAW, yaitu mereka yang haram menerima zakat karena kekerabatannya dengan Rasulullah SAW. Mereka itu adalah, sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Muslim, ya, dijelaskan dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Zaid bin Arqam, sahabat Nabi ini, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Bait, keluarga Nabi, ya, itu adalah keluarga Ali bin Abi Talib, kemudian keluarga Ja'far bin Abi Talib, keluarga Aqil bin Abi Talib, dan keluarga Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi empat keluarga ini, keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, dan keluarga Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian apakah istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait? Zaid bin Arqam, sahabat Nabi, menjelaskan, iya, para istri beliau, para istri Nabi termasuk Ahlul Bait. Karena yang dimaksud dengan Ahlul Bait atau keluarga, pertama-tama tentu istri. Jadi tidak mungkin seorang istri itu atau istri tidak disebut keluarga. Sementara menantu, cucu, saudara sepupu disebut keluarga. Sementara istri yang terdekat tidak dikatakan keluarga. Nah, jadi begini pemahaman yang benar tentang Ahlul Bait. Itu kerabat Nabi SAW yang haram menerima zakat. Yaitu Bani Hashim seluruhnya. Seluruh Bani Hashim dan seluruh Bani Abdul Muttalib. Dan juga istri-istri Nabi seluruhnya. Ini termasuk Ahlul Bait yang Allah telah menghendaki secara kehendak syar'i. Allah bermaksud untuk mensucikan mereka dari kesalahan-kesalahan, dari kotoran atau dosa-dosa. Nah, Syiah tanpa dalil yang jelas, yang sahih, membatasi makna Ahlul Bait itu hanya pada 14 orang saja. Siapa 14 orang itu? Mereka katakan, disebutkan di buku Antologi Islam, 14 orang ini itu adalah Fatimah, Ali, Hasan, Husain, dan 9 orang imam keturunan Husain. Jadi Ahlul Bait itu hanya 14 orang. Itu Fatimah, putri Nabi, dan Ali, suami Fatimah, dan Hasan dan Husain, dua anak dari Ali, dan 9 orang dari keturunan Husain. Ini saja yang disebut Ahlul Bait, dan mereka tidak punya dalil tentang ini. Yang lebih aneh adalah, kenapa keturunan Husain semuanya dianggap Ahlul Bait, sementara keturunan Hasan tidak? Apa alasannya keturunan Husain dianggap Ahlul Bait, keturunan Hasan, kakaknya ini, tidak dianggap Ahlul Bait? Kenapa dibedakan padahal satu nasab? Ini suatu hal yang aneh yang muncul di kalangan Syiah. Jadi mereka dengan dugaan-dugaan, dengan hawa nafsu, dengan tanpa dalil yang jelas, membatasi Ahlul Bait hanya untuk keluarga Ali saja. Keluarga Ali bin Abi Thalib saja. Adapun istri-istri Nabi dikeluarkan dari Ahlul Bait. Setelah itu, nah, setelah membatasi Ahlul Bait hanya sebatas 14 orang itu saja, kemudian mereka ghulu, berlebih-lebihan dalam menyanjung, memuji, bahkan memuja Ahlul Bait. Mereka mengkultuskan setinggi-tingginya sampai melampaui batas kemanusiaan mereka. Artinya, menempatkan posisi mereka itu sebagaimana posisi sesembahan-sesembahan atau alihah. Tentang bagaimana kultus atau sikap hulu Syiah terhadap Ahlul Bait itu dijelaskan di bab berikutnya. Atau di salah satu bagian ini tentang kesyirikan terhadap sebagian Ahlul Bait. Nah, disebutkan di buku Antologi Islam, sebuah subjudul, Ali adalah orang yang menjadi pemisah antara orang-orang yang masuk surga dan orang-orang yang masuk neraka. Di bawah subjudul itu disebutkan sebuah riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Ali, dan tentu ini riwayat yang palsu. Nabi bersabda begini kepada Ali, engkau adalah orang yang memisahkan orang-orang yang akan masuk ke surga dan orang-orang yang akan masuk ke neraka pada hari kiamat. Engkau akan berkata kepada neraka, orang ini untukku dan yang itu untukmu. Ini ya, disebutkan di buku Antologi Islam, buku Syiah. Nah, jadi riwayat ini mengatakan bahwa Ali radhiyallahu anhu, dia yang berhak memasukkan orang ke surga atau ke neraka. Yang menentukan siapa yang pantas masuk surga, siapa yang masuk neraka, itu Ali. Bukan Allah SWT. Jelas kebatilan keyakinan ini, sangat batil keyakinan ini. Kemudian disebutkan juga bahwa tidak ada orang yang dapat melintasi sirat atau jembatan di atas neraka kecuali dengan izin Ali. Jadi yang diizinkan Ali selamat melintasi sirat, selamat. Yang tidak diizinkan terjungkal dalam neraka jahannam. Jadi seluruh Ali yang menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Bahkan juga di kitab Usul Al-Kafi ada suatu bab dengan judul Innal Ardha Kullahu Lil Imam. Sesungguhnya bumi itu seluruhnya untuk imam. Dikutip sebuah riwayat dari Abu Abdullah, yaitu Ja'far As-Sadiq, imam yang keenam mereka. Dia berkata, dunia dan akhirat itu milik imam. Ia meletakkannya sebagaimana yang ia inginkan dan memberikannya kepada siapa yang ia inginkan. Jadi dunia dan akhirat milik imam. Lalu apa yang tersisa untuk Allah? Kalau dunia dan akhirat untuk imam. Padahal Allah berfirman, فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى dalam surat An-Najm, فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى. Maka hanya bagi Allah lah akhirat dan dunia itu. Syiah juga berkeyakinan bahwa para imam mengetahui kapan mereka akan meninggal dan mereka tidak akan meninggal kecuali atas kehendak mereka. Disebutkan dalam Usul Al-Kafi, sebuah riwayat dari Imam Ja'far As-Sadiq, dia berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Aku juga mengetahui apa yang di surga dan apa yang di neraka, serta aku mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Jadi imam diriwayatkan mengetahui semua hal yang gaib. Nah, keyakinan semacam ini, sikap hulu, menisbatkan ilmu gaib bahwa para imam mereka itu mengetahui semua yang gaib di langit maupun di bumi. Dan mereka memiliki dunia dan akhirat. Dan bisa memberikan manfaat serta mudarat. Keyakinan ini jelas syirik. Keyakinan yang merupakan syirik akbar, syirik yang besar. Karena menempatkan selain Allah dalam posisi Allah. Atau menyekutukan Allah dengan hamba-hambanya. Jadi seolah ada selain Allah yang mengetahui semua perkara yang gaib. Mengetahui siapa-siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka dan seterusnya. Bahkan kalau kita lihat, sikap ghulu orang-orang Syiah kepada para imam itu lebih besar daripada ghulu mereka terhadap Rasulullah SAW. Dan memang ini keyakinan orang-orang Syiah bahwa para imam mereka lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi dan Malaikat. Khomeini mengatakan dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, ya, dia mengatakan, termasuk kepastian dari madhab kami, suatu kepastian dari madhab kami, madhab Syiah adalah bahwa para imam itu memiliki maqam, memiliki kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat yang dekat atau Nabi yang diutus. Ini keyakinan Syiah. Dan ini disebutkan pula di buku Antologi Islam. Bahwa kedudukan para imam itu lebih tinggi daripada kedudukan seluruh rasul. Seluruh nabi dan rasul. Bahkan seluruh malaikat. Jadi di pandangan Syiah, para imam itu lebih tinggi dari para nabi dan rasul. Serta lebih suci, lebih tinggi dari para malaikat. Jelas akan batilnya dan kelirunya serta sesatnya keyakinan yang semacam ini. Kemudian di bab yang kelima, lebih diperjelas lagi tentang keyakinan batil. Tentang imam, tentang 12 imam yang maksum. Jadi di samping mereka mengkultuskan dan menisbatkan kepada para imam sifat-sifat ketuhanan, mereka juga mengatakan bahwasanya para imam tersebut maksum, artinya terjaga dari semua kesalahan dan dosa. Al-Majlisi, seorang tokoh Syiah, Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar. Ini salah satu kitab rujukan utama dalam Syiah, yaitu Biharul Anwar, yang ditulis oleh Al-Majlisi, Syekh mereka. Al-Majlisi berkata di kitab ini, mereka, itu para ulama Syiah bersepakat tentang kemaksuman para imam. Semoga keselamatan atas mereka dari dosa-dosa kecil maupun besar. Jadi mereka bersepakat tentang kemaksuman para imam alaihimussalam dari dosa-dosa kecil maupun besar. Sehingga tidak akan terjadi dari mereka satu dosa pun. Baik disengaja, lupa, salah dalam takwil maupun takdir dari Allah SWT. Jadi para imam itu benar-benar suci, bersih dari setiap kesalahan. Yang kecil maupun yang besar, yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi mereka benar-benar terbebas dari kesalahan dan kekeliruan. Ini yang diyakini oleh kalangan Syiah, orang-orang Syiah. Dan keyakinan ini jelas batil serta keliru. Karena tidak ada manusia yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, kecuali para nabi dan rasul. Kecuali para nabi dan rasul yang mereka telah diberikan ismah atau perlindungan oleh Allah SWT. Sedangkan selain nabi dan para rasul, semua selain nabi dan para rasul, mereka tidak selamat dari dosa-dosa. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku baca dalam salatku." Maka Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar ini, sahabat yang paling utama, "Katakan wahai Abu Bakar, dalam salatmu katakan, bacalah doa ini. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta, faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendzalimi diriku dengan kedzaliman yang banyak. Artinya telah mendzalimi diriku dengan dosa-dosa yang banyak. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ketika manusia yang terbaik setelah Nabi, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, minta sebuah doa dari Nabi, diajarkan Nabi doa ini, supaya mengakui di hadapan Allah akan kedzaliman, akan dosa-dosa yang sangat banyak, dan memohon ampunan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang benar bahwa kemaksuman itu hanya terjadi pada Nabi dan Rasul. Mereka terpelihara dari melakukan dosa-dosa besar seperti mencuri, berzina, minum khamar, sihir, menipu, menyembah berhala, dan lain-lain. Juga mereka maksum dalam menyampaikan risalah ilahi. Tidak keliru dalam menyampaikan risalah atau pesan-pesan atau syariat Allah SWT. Allah menjamin mereka tidak akan keliru dalam menyampaikan risalah Allah SWT. Disebutkan bantahan tentang ini cukup panjang. Kemudian di bab yang berikutnya disebutkan bahwa manipulasi dan kedustaan Syiah terhadap sejarah. Jadi salah satu senjata dan kiat, salah satu jurus utama orang Syiah untuk menyesatkan manusia adalah cerita-cerita yang bohong. Dan tidak sedikit, ini saya katakan, tidak sedikit orang-orang awam terkecoh, tertipu oleh kisah-kisah dan riwayat-riwayat itu dan mereka menduganya benar. Jadi ini harus diwaspadai, harus dijelaskan. Bahwa tidak ada setiap riwayat atau kisah yang boleh dipercaya kecuali sanadnya benar. Jangankan riwayat-riwayat, hadis-hadis Nabi pun tidak bisa diterima sebelum dipastikan sanadnya benar atau hadis itu sahih, memenuhi syarat-syarat sahih. Jadi jangankan kisah-kisah tentang sahabat atau tentang para imam atau tentang para wali dan orang-orang saleh. Hadis-hadis Rasulullah SAW, perkataan Nabi yang mulia, ini tidak selamat dari pemalsuan, penambahan, perubahan dan sebagainya. Tidak sedikit orang-orang yang zindik yang berani merubah-rubah hadis Nabi, perkataan Nabi dirubah. Apalagi manusia yang selain Nabi. Nah, jadi kisah-kisah yang mengangkat manusia atau sebagian ahlul bait setinggi-tingginya dan kisah-kisah yang menyebutkan adanya perseteruan atau permusuhan antara ahlul bait satu kelompok dan para sahabat Nabi di kelompok yang lain, seolah ada friksi yang tajam antara kubu ahlul bait dengan kubu para sahabat yang lain. Ini banyak sekali kisah-kisah itu dimuat di buku-buku Syiah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi digambarkan di situ bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibnul Khattab Al-Faruq ini telah sengaja mendzalimi Ali. Bahkan mengirim, Khalifah Abu Bakar mengirim orang-orang untuk membakar rumah Ali bin Abi Thalib karena Ali enggan untuk berbaiat kepada Abu Bakar. Sebutkan itu kisah-kisah yang aneh dan sangat tidak masuk akal. Bahwa Khalifah Abu Bakar menyuruh Khalid bin Walid untuk memaksa Khalid dengan beberapa orang-orang menggerebek mendatangi rumah Fatimah radhiyallahu anha, yang di situ ada Ali dan beberapa sahabat yang berkumpul di rumah Fatimah yang mereka ini tidak setuju dengan pembaiatan Khalifah Abu Bakar. Mereka berkumpul di rumah Fatimah. Maka Khalid datang. Dalam riwayat lain juga Umar datang sambil mengancam akan membakar isi rumah beserta isinya kalau mereka tidak keluar dan membaiat Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan bahwasanya ketika Fatimah enggan dan mengatakan aku tidak keluar dan sebagainya, maka Umar Ibn Khattab mendorong Fatimah sehingga Fatimah ini membentur tembok yang Fatimah dalam keadaan hamil sehingga keguguran. Sehingga bayinya itu keguguran karena kasarnya sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah ini banyak kisah-kisah semacam itu. Bahkan diriwayatkan juga bahwa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjelang detik-detik wafatnya menyesali kenapa dahulu aku mengirim orang-orang untuk mengancam serta membakar rumah Fatimah radhiyallahu anha. Menyesali, dikatakan begitu. Subhanallah, alangkah bohongnya, alangkah dustanya orang-orang Syiah itu. Ditambah lagi mereka menyebut suatu kisah bohong yang menyebar sekali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat di hadapan para sahabat tentang keimaman atau kekhalifahan Ali setelah beliau. Jadi wasiat. Jadi kekhalifahan itu bukan atas musyawarah kata Syiah, tapi atas wasiat. Nabi telah berwasiat bahwa khalifah setelah beliau adalah Ali radhiyallahu anhu. Kemudian sengaja para sahabat besar termasuk Abu Bakar dan Umar menyembunyikan wasiat tersebut. Sengaja menyembunyikan dan melanggar wasiat Nabi tersebut. Banyak kisah-kisah semacam itu. Dan orang Syiah ini menjadikan sejarah sebagai hujah, sebagai argumen. Dan mengesampingkan dalil-dalil Al-Quran atau As-Sunnah dan pemahaman para sahabat. Jadi argumen utama mereka itu kisah-kisah atau dongeng-dongeng yang enggak benar. Dengan itu mereka menyampingkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih itu disingkirkan, diganti dengan kisah-kisah yang membuai, yang mendramatisir peristiwa, dan melarutkan orang dalam perasaan. Sehingga mereka menggiring umat untuk menjauhi Al-Quran dan As-Sunnah. Hendaknya kita semua waspada terhadap jurus-jurus yang dimainkan oleh orang-orang Syiah dalam mempengaruhi kaum muslimin dengan menebar kisah-kisah, riwayat-riwayat yang sepertinya benar. Karena mereka ahli sekali menyusun riwayat. Kisah-kisah yang kalau dilihat sekilas sepertinya benar dan meyakinkan. Tapi itu sebenarnya tidak ada dasarnya sama sekali. Demikian perbedaan yang sangat menyolok antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Demikian. Sallallahu alaihi wa sallam.